إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermajlis melanjutkan pembacaan kitab Fathul Majid Sarah Kitab Tauhid dalam bab Majah Bisihat, apa yang datang dalam sihir. Kita telah menyebutkan asar dari sahabat tiga dari sahabat yang mereka membunuh tukang sihir. Maka dari asar yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita bisa mengambil faedah. Di antara faedahnya, sebagai kesimpulan, disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau I'anatul Mustafid Sarah Kitab Tauhid, wa istafadu min hadhihi al-athar, dan diambil faedah dari asar-asar yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, al-faedah al-ula, faedah yang pertama adalah kufur sahir, kafirnya tukang sihir. Tukang sihir yang mereka menggunakan bantuan syaitan. Lianna sahabah qatalu, karena sahabah membunuhnya, membunuh tukang sihir. Wa ma qataluhu illa likufrihi, dan tidaklah mereka membunuh tukang sihir itu kecuali karena kekufurannya. Dan kita sudah sebutkan dalil-dalil Al-Qur'an pada pembahasan yang awal-awal dari bab, dalil-dalil yang menunjukkan tentang kufurnya orang yang melakukan sihir. Kemudian faedah yang kedua, fil hadith dalil ala wujub qatl sahir, dalam hadith dan juga dalam athar tentang wujub, kata beliau, wajibnya membunuh tukang sihir. Qatl riddah, membunuhnya disebabkan karena riddah, membunuhnya karena riddah, karena murtad, keluar dari Islam. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imam Bukhari, man badala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya, ay murtad, mengganti agamanya dengan yang lain selain Islam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Maka disebutkan dari asar Umar, Hafsah dan Junduk yang mereka membunuh tukang sihir. Kemudian yang ketiga dari asar kita baca في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب يبنت دان تيدأ لذلك التوبة، لأنه لم يذكر في هذه الآثار من الصحابة استتابوه، وإنما فيها أنهم قتلوه، ولم يذكر أنهم استتابوه كرنا yang disebutkan dalam azab itu bahwasanya sahabat minta taubat kepada tukang sihir dia menyihir manusia, wa innama fiha annahum qatalu, sungguhnya mereka membunuh tanpa meminta taubat. Tiga pokok yang penting dari azhar yang kita sebutkan pada pembahasan yang lalu. Kemudian kita masuk kepada bab yang kedua, 24. Bab ar-ra'd wal syurun. Bab bayan syai'in min anwa' as-sihr. Penjelasan tentang macam-macam sihir. Bayan syai'in min anwa' sihir, jelas sesuatu dari macam-macam sihir. Sihir bermacam-macam, dan macamnya sihir ini itu dilihat dari ta'aluknya qalb kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan hati kepada selain Allah. Yang kedua adalah dalam masalah akibat dari sihir itu. Yang disebutkan beberapa oleh Syekh Muhammad bin Wahab termasuk jenis sihir, tetapi dilihat dari ta'aluknya hati kepada selain Allah sehingga digolongkan sebagai bagian sihir, sebagaimana sihir itu ta'aluknya hati bukan kepada Allah tapi kepada syaitan. Dan juga akibat dari sihir, apa akibatnya sihir itu? Di antara akibat sihir adalah menjadikan manusia itu menjadi saling bermusuhan, bisa menjadikan akal manusia itu rubah menjadi tunduk. Maka disebutkan macam nyatanya dari sisi itu. Sekalipun ada jenis sihir yang disebutkan nanti, tetapi sihir tidak menggunakan bantuan jin, tidak menggunakan bantuan syaitan, tapi dari sisi ketergantungan hati dan sisi dari akibat dari sihir tersebut memiliki kesamaan, sehingga dimasukkan bagian dari sihir. Qala al-musannif rahimallahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bab bayan syai' min anwa' as-sihr. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Wasyekh, cucu beliau, mensyarah kitab ini. Qultu, aku katakan, dzakara asy-syarih huna syai'an min al-khawarij wa karamah al-awliya. Asy-Syaikh menyebutkan bahwasanya di sini asy-syarih, pensyarah menyebutkan sesuatu dari khawarij. Khawarij itu satu perilaku yang di luar kebiasaan manusia. Di luar kebiasaan manusia. Kalau manusia tidak mampu melakukannya, manusia biasa tidak mampu melakukannya, sesuatu yang dilakukan di luar kebiasaan manusia. Kadang bisa terbang, Anda bisa manusia terbang, tapi ada manusia bisa terbang. Ada yang bisa berjalan di atas air tanpa tenggelam. Ini khawarij. Wa karamah al-awliya, dan karamah, ada juga karamah dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini ada dua, ada khawarij, ada karamah. Karamah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Kalau khawarij biasanya dari bantuan syaitan, ditusuk senjata tajam dan mempan, tidak luka. Tapi kalau manusia biasa ditusuk, ya luka, tembus. Wa dzakara maktarra bihi katsirun minan nas, dan juga menyebutkan apa-apa yang kebanyakan manusia itu tertipu. Min ahwal syaitaniyah allati garrat katsiran min awwam, dari ahwal syaitaniyah, keadaan-keadaan syaitaniyah yang mana kebanyakan dari orang-orang awam itu tertipu. Wajuhal, dan orang jahil tertipu, dan dia menyangka itu adalah wali-wali Allah, padahal wali-wali syaitan. Kalau karamah, karamah yang Allah berikan kepada hambanya, kepada wali-walinya, itu bukan dari syaitan, karamah itu, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak bisa kita dapat. Orang-orang saleh Allah berikan karamah. Dari sahabat banyak yang terhadap mereka diberikan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa menunjukkan binatang buas, tapi kalau bukan wali-wali Allah, orang fasik, orang fajir, ahlu maksiat, ini bukan wali-wali Allah, tapi mereka ini memiliki satu enam perbuatan yang dia bisa lakukan di luar kebiasaan manusia, tidak manusia tidak mampu. Ya, seperti tadi, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas beling tanpa terluka kakinya. Banyak orang tertipu, disangkanya itu adalah wali-wali Allah. Bisa mengetahui di belakang tembok sana siapa yang di sana, tahu itu wali-wali Allah. Jangan tertipu. Dan banyak orang-orang awam, orang juhal tertipu adanya satu yang luar biasa pada diri seseorang yang di luar kemampuan manusia melakukannya. Kalau dia miliki, maka dianggapnya sebagai wali-wali Allah. Buktinya ini seperti ini, seperti ini. Padahal bukan wali syaitan. Nah, kita harus membedakan wali Allah dan wali syaitan. Keluar biasaan yang Allah berikan kepada walinya, wali-walinya, hamba-hambanya yang saleh adalah karamah. Tetapi kalau ada keluar biasaan yang ada pada orang-orang yang ahlu maksiat, bukan karamah, dan itu khawarij syaitani, ahwal syaitani, khawarij dan syaitan. وظنوا أنها تدل على ولاية man jarrat ala yadih mimman huwa min awla'i syaitan la min awla'i rahman. Dan mereka menyangka bahwasanya anha tadul, perkara yang ada pada orang tersebut menunjukkan dia ala al-wilayah, menunjukkan dia ala wali-wali. Man jarrat ala yadihi mimman huwa min awliya syaitan, yang terjadi pada diri orang tersebut sesuatu yang luar biasa. Min awliya syaitan, dari wali-wali syaitan. La min awliya rahman, bukan dari wali-wali rahman, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mengawali bab ini, Syekh Abdul Rahman bin Hasan menjelaskan tentang perkara ini supaya kita jangan tertipu terhadap sesuatu yang luar biasa pada diri seseorang. Kita menyangka bahwasanya orang ini adalah wali Allah, padahal hanya dia wali syaitan. Imam Syafi'i mengatakan, jangan kamu tertipu orang yang bisa terbang di udara kemudian bisa berjalan di atas air sampai kau melihat amalan dia apakah mencocoki kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mencocoki, bisa jadi adalah karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karamah itu spontan, tidak bisa direncanakan oleh manusia, karena Allah yang memberikan. Begitu saja terjadi. Tapi kalau khawarif dan syaitan, itu bisa direncanakan, karena orangnya bisa. Bisa berjalan di atas air, dia bisa merencanakan sendiri. Karena dari syaitan, apa sih dia bisa merencanakan syaitan? Syaitan dia pembantu-pembantu dia untuk bisa melakukan perbuatan luar biasa ini. Tsumma qala ulul Islam kitab. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memiliki kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Al-Furqan, perbedaan, pembeda antara wali-wali Rahman, wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Bagaimana dhabitnya, bagaimana ketentuannya untuk mengetahui ini wali Ar-Rahman, ini wali Allah? Disebutkan yang pertama, untuk mengetahui ini wali Allah, wali Rahman, bukan wali syaitan, annahum ahlu salat wa taqwa wa tauhid, bahwasanya mereka itu adalah ahlu salat wa taqwa, orang-orang yang melakukan as-salat, kebaikan, dan orang bertakwa serta bertauhid. Bertauhid, kalau ada orang yang suka ke kuburan, minta kuburan, menyembelih kuburan, itikaf di kuburan, lalu dia memiliki keluar biasaan, maka bisa dipastikan itu bukan karomah, tapi dari syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karamah kecuali kepada wali-walinya. Dan wali-wali Allah bukanlah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Ini wali-wali Allah. Syekh Sulaiman bin Samhan menyebutkan bahwasanya wali wali Rahman itu memiliki alamat, tanda-tanda, yurafuna biha, yang mereka dikenal dengan alamat tanda-tanda tersebut. Di antaranya alamat tanda bagi wali-wali Allah adalah mahabbatullah wa mahabbat rasulih. Ini alamat pertama wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Yang pertama, cinta kepada Allah, orang tersebut cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan wali dari Allah. Waltizam ma'amara Allah bihi wa rasulih, dan mereka itu iltizam terhadap apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Mereka berpegang terhadap apa yang Allah perintahkan, mereka lakukan apa yang Allah Rasulullah perintahkan, mereka kerjakan. Wa taqdimu ma dalla ala al-kitab wa sunnah, dan mendahulukan dalil-dalil dari kitab dan sunnah, mendahulukan kitab dan sunnah di atas yang lainnya. Ini wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Walaupun yahzanun, dan juga tidaklah mereka itu yahzanun, mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ini wali-wali Allah bertakwa. Faman kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Barang siapa yang mukminan, dia beriman kemudian bertakwa, kana lillahi waliyan, maka dia adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membedakan waliullah dan wali syaitan. Waliullah itu adalah orang yang bertauhid, orang yang bertakwa, orang yang amal islah, melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun wali syaitan sebaliknya, al-syirik, al-ma'asi, tidak mau menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu ta'ala, qala Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, haddathana Muhammad ibn Ja'far Kundar qala haddathana Auf an Hayyan ibn Ala haddathana Qatn ابن قبيصة عن أبيه قبيصة بن المحارب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Imam Ahmad, dari Muhammad bin Ja'far, sebutkan sanad-sanadnya. Dari Auf an Hayyan an Qatan bin Qabisah an Nabih, bahwasanya bapaknya Qabisah, Qabisah bin Muharib beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'iyafa wat tarqa wat tiyara min al-jibti." Sesungguhnya al-'iyafa qala au al-'iyafa adalah zajrul thayr. Zajrul thayr itu mengusir burung. Wattarku, attarku al-khat yuhattu bil-arq, menggaris-garis di tanah. Wal-jibtu qala al-hasan rannat al-syaitan. Al-jibtu berkata al-hasan al-basri adalah suara-suara al-syaitan. Isnadu jajid wala bidawur nasair al-hibban fi sahihi al-musnad minhu. Hadith ini hadith yang dhaif, hadisnya lemah, karena di dalam sanadnya disebutkan Hayyan ibn Ala. Ini majhul, majhul dari ketahui. Maka dari sini ulama hadis menyebutkan hadis ini dhaif. Tetapi ada penguat yang lain dari hadis yang lainnya tentang apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, qala al-iyafa, inna al-iyafa wa turq wa tiyara min al-jibti. Al-hadith yugni iyafa wa turqa wa tiyara min al-jibti. Min al-jibti termasuk jibti, al-syaitan. Di antara makna al-jibti adalah al-syaitan. Al-iyafa zajrul thayr, zajarul thayr disebutkan oleh Syaikh Fauzan maknahu adalah tasya'um bi aswatiha wa asma'iha. Ayat maknanya zajarul thayr, iyafa zajarul thayr adalah at-tasya'um, menganggap sial dengan suaranya. Dengan suaranya, biasmaiha dengan nama-namanya. Disebutkan di sini oleh Al-Rahman wa mamarriha wa huwa min adatil Arab. Mamarriha wa musariha, arah terbangnya, arah terbangnya burung tersebut. Ini zajrul thayr. Sebutan Syaikh Fauzan maknahu al-iyafa zajrul thayr at-tasya'um, ay menganggap sial, anggap sial dari suara burung, biasmaiha atau nama-namanya. Kalau sudah mendengar nama burung hantu sudah sial, tidak sial. Atau dengar suara burung hantu, burung gagak, misalnya dianggap sial, tidak jadi dia keluar rumah, tidak jadi menunaikan hajanya. Omar dia atau arah burung, arah burung terbang, misalnya apa yang dilakukan oleh orang Arab, Arab terdahulu, wa huwa min adatil Arab, adatnya orang-orang Arab kalau dia mau melakukan satu perjalanan safar, maka dia mau mengetahui apakah perjalanan safarnya ini baik atau sial. Maka dia mencari burung ada di sarangnya, kemudian diusik, sehingga burung tadi terbang. Nah, dilihat terbangnya, kalau terbangnya ke kanan berarti alamat kebaikan. Kalau dia terbangnya ke kiri, alamat kejelekan, tidak jadi dia. Nah, ini makna dari al-iyafah. Wa tarku, adapun tarku, at-tarku akhat yahuttu bil ardi, garis di tanah. Ada tafsiran disebutkan al-auf, al-yafah, jadutar, wa tarku adalah al-khat, garis di tanah, garis-garis di tanah. Adapun disebutkan Abu Sa'adat Ibn Nathir wa darbu bil hasa alladhi yaqulun nisa, yaitu melemparkan hasa kerikil yang banyak melakukan ini adalah para anisa wanita. Amma tiyarah fayati al-kalam alayya fi babi insyaallah. Ada pun pembahasan natiyarah ini akan datang pembahasannya nanti. Ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang tiyarah. Tiyarah itu juga tasya'um, menganggap sial. Tiyarah menganggap sial sama dengan iyafah. Tiyarah tatayyur. Faqaluhu min al-jibti. Kemudian dalam hadis disebutkan al-jib min al-jibti ay as-sihr, yakni sihir. Jadi di sini disebutkan macam-macam sihir. Al-Syaikh Muhammad bin Wahab. Yang pertama, innal iyafa wa turqa wa tiyara min al-jibti ay min as-sihr. Artinya iyafa jadi tasya'um fitur biaswatiha sumaya wa mamarriha, arah terbangnya, suaranya, nama-namanya anggap sial. Wa tarqa, dan juga menggaris-garis di tanah untuk juga menentukan nasib sama, mana yang baik, mana yang tidak. Dan tiarah, dan juga tatayur, dan juga menganggap sial dengan biar kebanyakannya dengan burung, maka disebut tiarah. Tapi ini lebih am, mencakup semua apa saja yang dianggap sial. Minal jibti ibn as-sihir, termasuk sihir. Wa qaluhu qala al-Hasan rabbi syaitan, berkata Hasan al-Basri, min al-jibti ay ranna as-syaitan, suara as-syaitan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi disebutkan dari sini al-iyafah wa turq wa tiyarah. At-tiyarah itu memiliki kesamaan dengan at-tiyarah. Namun at-tiyarah ini aam, lebih umum daripada iyafah, lebih umum daripada iyafah. Kalau iyafah itu lebih mengusik kepada burung, memusik burung. Ada pun tiaroh ini lebih umum dia. Bisa burung dan juga bisa apa saja yang itu dianggap sial. Misalnya orang mau buka toko misalnya, lalu pertama kali datang membeli itu orang seperti ini, orang buta misalnya, buta sebelah, disebutnya suasemin, enggak jadi dia. Enggak jadi dia mulai langsung tokonya ditutup. Sihir hari ini. Maka ini termasuk sihir. Disebutkan termasuk sihir. Dari mana? Keserupaannya dengan sihir. Kenapa disebutkan bagian dari sihir? Jadi sihir. Karena ada kesamaan, yaitu ta'alluqnya, ketergantungannya. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada selain Allah. Menyandarkan kebaik dan baik dan sialnya sesuatu itu bukan kepada Allah, tetapi kepada sesuatu yang dia lihat. Demikian juga sihir. Sihir tidak menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bergantung kepada asy-syaitan. Maka di sini memiliki kesamaan dengan sihir. Kemudian disebut oleh Syaikh Fauzan radhiyallahu taala, "Ajibtu ranna syaitane saut asyaitan." Saut suara syaitan. Wa saut asyaitan, kata Syaikh Fauzan, wa saut asyaitan, suara asyaitan itu yashmal asyya'a katsira. Ini mencakup suara syaitan itu yashmal asya katsirah, mencakup banyak sekali perkara di dalamnya. Di antaranya disebut oleh Syekh Al-Bauzan, al-aghani, nyanyian-nyanyian. Nyanyian-nyanyian ini termasuk ranah syaitan. Nyanyian. Wal mazamir, juga mazamir, seruling-seruling, yang termasuk alat-alat musik, seruling alat musik, yang masuk di dalamnya, kata beliau, suara syaitan, suara syaitan, Allah nyanyian-nyanyian. Nah, karena ini semua menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min nas man yattakhidhu lahwa al-hadith li ghilla an sabilillah. Di antara manusia ada menggunakan lahwa al-hadith, yang dimaksudkan adalah al-ghani, yang nyanyian, untuk menyesatkan manusia. Yang nyanyian itu bisa menyesatkan manusia. Demikian juga mazamir, mazamir alat musik juga. Menyesatkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sawtu syaitan kullu kalam batil, dan juga sawtu syaitan, kata Syaikh Fauzan, masuk di dalamnya suara syaitan itu adalah kullu kalamin batil, setiap kalam ucapan-ucapan yang batil. Jadi makna ajibtu ranatu syaitan disebutkan oleh Hasan al-Basri, maknanya adalah saut asyaitan, suaranya syaitan. Min ajibti disebutkan tadi dalam hadith, inna diyafa wa tiara wa tarfa min al-jibti. Al-jibti Al-jibtu adalah ranat syaitan. Iyafa wantorka watiyara termasuk ranat syaitan, suara-suara syaitan, termasuk jibt, termasuk jibt. Nah, di mana jibt tadi disebutkan diantaranya sihir. Ada yang menyebutkan ranat syaitan, suara syaitan, dan mencakup di dalamnya tadi al-aghani wal-mazamir, nyanyian-nyanyian, alat-alat musik, dan juga setiap kalam yang batil, wa kull kalami kufrin aw syirkin, dan juga setiap ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan kesyirikan, maka masih semua suara syaitan, suara syaitan. Maka di dalam hadis ini ada penjelasan tentang macam-macam sihir. Iyafa termasuk jenis dari sihir, kata syekh. Wa tarq naum min anwa' sihir juga termasuk dari sihir. Wa tiyara juga termasuk dari jenis sihir. Tiyara tayyur, maknanya juga sya'u, menganggap sial. Jadi menganggap sial sesuatu termasuk jenis sihir. Ada buku-buku misalnya, atau apa, dengar burung hantu di pagi hari, di malam hari, ini kesialan. Ada keluarga ini meninggal, tidak boleh ada yang keluar. Ini tatayyur, termasuk kesyirikan, dan termasuk nauh, kata syekh, min anwa' sihir, termasuk jenis dari jenis sihir. Dari sisi ketergantungan hatinya bukan kepada Allah, kesialannya baik dan tidaknya bukan disandarkan kepada Allah. Kulluha min anwa' sihir, kata syekh, semua ini termasuk sihir. Li'annaha min al-jibti, karena termasuk jibt. Wal jibtu as-sihru, sedangkan jibtu itu adalah sihir. Kemudian berikutnya disebutkan Ibrahim bin Muhammad bin Muflih dalam tafsir Bakir bin Makhlad, anna iblis ronna arba'a ronnan. Iblis itu ronna, dia rafu saut. Ronna itu rafu saut, mengangkat suara, berteriak. Sungguhnya iblis itu berteriak arba'a ronnan, empat teriakan, empat teriakan. Yang pertama, ronna hina lu'in, dia berteriak ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ronna hina uhbit, dan dia berteriak ketika dia diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga. Waronna hina ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan iblis berteriak dengan suara yang keras ketika dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waronna hina nazalat Fatihatul Kitab, dan yang keempat iblis itu berteriak ketika diturunkannya surah Al-Fatihah. Jadi empat disebutkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Muflih bahwasanya iblis ini berteriak pada empat tempat. Disebutkan asalnya juga oleh Abi Nu'aim dalam Hilya Awliya. Qala Sa'id bin Jubair, kata Sa'id bin Jubair, lamma la'ana Allah iblis taghayyarat suratu an surati al-malaika Waranna ronna fakulunat minna bid dunia ila yawmil qiyamah. Rawi Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih. Kata saya bin Jubair, tatkala Allah melaknat iblis, taghayyarat, berubahlah bentuknya iblis, an suratihi, berubah bentuknya iblis dari suratnya, dari surah malaikat dan berubah surah bentuk iblis. Waronna ronnatan, kemudian dia pun berteriak. Fakul ronnatin minna fi dunia ila yaumil qiyamah. Setiap teriakan dari teriakannya itu di dunia sampai kepada yaumil qiyamah. Ini bukan hadis semua disebutkan, bukan hadis, tapi sebagian ucapan dari tabi'in tentang ronna, teriakan iblis ini. Dan ini kita tidak bisa jadikan sebagai sandaran, karena bukan hadis. Nabi SAW punya sebagian dari mereka ulama tabi'in menyebutkan tentang teriakan iblis. Dan juga kesahihannya masih perlu dilihat. Nah, ini berkaitan dengan ronna syaitan. Kalau kita sebutkan tadi ronna syaitan adalah saut syaitan yang disebutkan Syal Fawzan, macam-macam makna dari suara syaitan tersebut. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala, wa an Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr, zada ma zad. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Dari Abdullah bin Abbas berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum, iktabasa ayat ta'allam, mempelajari. Barang siapa iktabasa, yang mempelajari syu'bah minan nujum, satu cabang minan nujum dari bintang, faqad iktabasa syu'batan minas sir, maka sungguh dia berarti telah mempelajari syu'bah, satu cabang dari cabang sihir. Zada ma zada, semakin bertambah dia mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, makin semaka semakin bertambah pula dia di dalam mempelajari ilmu sihir. Di dalam hadis ini, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud, juga Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang sahih. Ini jenis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab sebagai bagian atau jenis dari sihir, yaitu mempelajari nujum, mempelajari ilmu perbintangan. Apa yang dimaksudkan di sini? Mempelajari ilmu perbintangan disebutkan maknanya di sini adalah barang siapa yang meyakini bahwasanya an-nujum, bintang itu memberikan pengaruh pada alam ini, diantaranya turunnya hujan, menisbahkan turunnya hujan dengan bintang. Nanti ada bab tersendiri tentang mempelajari bintang ini, istisqa bin nujum, menyandarkan turunnya hujan dengan bintang. Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, bukan mempelajari bintangnya, ilmu perbintangannya untuk menentukan kejadian-kejadian pada bumi dengan berdasarkan bintang. Maka orang yang belajar seperti itu termasuk dia mempelajari cabang-cabang sihir. Maka jadi hadis kita bisa ambil simpulan bahwasanya termasuk bagian atau jenis sihir adalah mempelajari bintang. Jadi dimaksudkan i'tiqad anna an-nujum tu'athir fil kaun, bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh terhadap keadaan alam ini. Misalnya dia perhatikan bintang, oh bintang ini nanti turun hujan karena muncul bintang ini. Muncul bintang ini berarti ada terjadi nanti begini di bumi. Ini maksudnya. Setiap kali dia banyak mempelajari tentang ilmu perbintangan tersebut, maka semakin banyak pula dia mempelajari ilmu sihir. Disebutkan Rasulullah Ibn Taimiyah, maknanya adalah nisbatul hawadith al-ardiyah ila wal falakiyah, menisbahkan terjadinya kejadian-kejadian di bumi ini dengan berdasarkan ahwal falak, keadaan-keadaan bintang. Akan termasuk nanti ada ilmu taksir, ada ilmu tafsir, ya. Ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan, termasuk syirik dalam mempelajari perbintangan itu. Ada disebutkan ilmu taksir, ini yang haram, syirik. Ada ilmu tafsir, mempelajari bintang untuk menentukan, mengetahui arah kiblat dan arah. Ini arah selatan, ini utara, barat, atau arah kiblat, maka ini diperbolehkan. Tapi ilmu ta'thir, yaitu ilmu menisbahkan kejadian-kejadian di bumi ini dengan keadaan perbintang, keadaan falak, keadaan bintang, maka memiliki pengaruh. Munculnya bintang ini berarti turun hujan, munculnya bintang ini berarti ini terjadi nanti. Maka ini yang diperbolehkan, termasuk syirik. Dan ini adalah perkara-perkara orang-orang jahiliyah melakukan. Wala tazal ada hadir jahiliyah biasanya hadir fima yadhar indal munajjimin, dan senantiasa azar pengaruh perbuatan jahiliyah ini di zaman sekarang kita ini, kata Syalfauzan. Nah, masih ada bahkan sebagian kaum muslimin masih belajar dengan perbintangan, meramal dengan bintang. Nanti terjadi akan terjadi seperti ini. Maka ini termasuk kesyirikan, termasuk dari sihir. Qalu man iktabasa, ay qala Abu Sa'dat, qabasat al-ilm, iktasabatu ay idha nam alamtahu, engkau mempelajari. Ay makna iktabasa adalah mempelajari. Wa qalu syu'batan ay ta'ifatun min ilmi an-nujum, ta'ifatun sakit'atun, bagian dari ilmu an-nujum. Wa syu'bah ta'ifa, atau qit'ah, itu bagian. Wa minul hadith al-haya' syu'batun min al-iman, atau cabang. Seperti disebutkan dalam hadis, al-haya' syu'batun min al-iman, mal itu merupakan cabang dari keimanan, ayat juz pun minhu, bagian dari keimanan. Qalu faqad tabasa syubatan nasihir, maka barang siapa mempelajari ilmu perbintangan, berarti dia mempelajari cabang dari sihir. Al-haram ta'allumu, yang haram untuk mempelajarinya. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, faqad sarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna ilma an-nujum min as-sihr. Wa qad qala Allah ta'ala wa la yuflihu as-sahir haythu ata. Berkata Syaikhul Islam di dalam Majmu' Fatawa, kata Syaikhul Islam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gamblang jelas menyebutkan bahwasanya ilmu an-nujum min as-sihr, ilmu an-nujum, ilmu perbintangan termasuk dari sihir, termasuk sihir. Dimasukkan dari ilmu perbintangan, perbintangan di sini ada ilmu, ilmu ta'sir, ilmu ta'sir, yaitu ilmu dengan menetapkan kejadian-kejadian bumi melalui keadaan bintang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala yuflihus sahir haitsu ata, maka tidaklah beruntung tukang-tukang sihir itu dari manapun dia datang. Sebagai catatan disebutkan, ta'allum ilmu an-nujum minhu ma huwa muharram wa minhu ma huwa mubah. Seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya mempelajari ilmu perbintangan di antaranya ada yang haram dan ada pula yang mubah. Yang haram dikenal dengan ilmu ta'sir. Ilmu ta'sir yaitu ilmu nisbah al-hawadith al-ardiyah ilah wal-falakiyah, menisbahkan kejadian-kejadian bumi dengan melihat keadaan falak, keadaan perbintangan, keadaan bintang. Ini yang muharram. Wa minhu ma huwa mubah, dan di antara mempelajari bintang itu ada yang mubah, ilmu tasyir. Fa ta'allum sir an-nujum li ma'rifatil waqt wal-ijahat wal-amakin jaiz. Maka mempelajari perjalanan bintang untuk mengetahui waktu, untuk mengetahui arah, misalnya arah kiblat, atau mengetahui tempat, maka ini boleh. Dan dinamakan yusamma ilmu tasyir. Ini boleh ya, diperbolehkan untuk mempelajari ilmu perbintangan, melihat dari gerakan-gerakan bintang, posisi bintang, untuk mengetahui waktu, untuk mengetahui jihad, mengetahui arah, untuk mengetahui waktu pergeseran bintang. Ini boleh, bisa menutisir. Wa amma ta'allumu li ajli mutabaqah al-aflak as-samawiyat al-hawadith ar-ridiyah fa hadha muharram. Kita sebutkan tadi, ada pun mempelajari bintang itu, nah, untuk mutabaqah al-aflak as-samawiyat al-hawadith al-ridiyah, ya, tadi untuk menentukan kejadian-kejadian di bumi dengan mempelajari keadaan bintang, pergerakan bintang di langit, maka ini adalah haram. Wa huwa iddia ilmu al-ghaib, dan ini termasuk iddia ilmu al-ghaib, mengetahui, mengaku mengetahui ilmu yang ghaib, yang termasuk kesyirikan karena iddia ilmu al-ghaib. Nanti ada penjelasannya secara terinci disebutkan dalam bab, setelah bab-bab ini tentang at-tanjim, bab tentang tanjim ilmu perbintangan. qauluhu zada ma zad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zada ma zad. Semakin bertambah dia mempelajari ilmu perbintangan, semakin bertambah pula dia mempelajari musir. Ayat maknanya, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, kullama zada min ta'allum ilmu nujum zada fil ithmi al-hasil biziyarat al-iktibas min asy-syu'bah min syu'abihi. Setiap kali dia mempelajari ilmu an-nujum, ilmu bintang, maka semakin bertambah pula dosa yang dia peroleh dengan tambahan mempelajari ya, cabang dari cabang sihir. Fa'in ma ya'taqidu fi an-nujum min ta'thir batil kama anna ta'thir sihir batil. Fa'inna ma ya'taqiduhu fi an-nujum, karena sungguhnya apa yang dia yakini dari bintang itu minat ta'zim, bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh terhadap kejadian di alam, batin. Ini batin. Kama at-ta'zim sihir batin. Sebagaimana juga at-ta'zim pengaruh sihir itu adalah batin. Maka dari sisi kesamaannya, wallahu a'lam. Kita jumpa sampai dulu. Insyaallah pada selanjutnya kita masuk kepada hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang termasuk dari jenis-jenis sihir. Ketiga hadis disebutkan yang termasuk jenis sihir ia apa? At-tarqa wa tiara, kemudian al-tibas an-nujum, mempelajari ilmu perbintangan. Ada empat termasuk dari jenis sihir. Dan sholat nanti ditambah lagi pada hadis berikutnya yang juga termasuk dari jenis sihir. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.